sudah ku lewati, takkan berhenti untuk coba lagi, sampai aku temui pujaan hati. Dari hati ke hati ku jajaki, tanpa henti langkahku ku jalani. Akhirnya hari ini ku akhiri, ku dapatkan cintanya. Samin malam ini takkan aku lupakan, semalaman dengan gadis impian. Sia-sia, kini berujung manis dan indah. Perjuanganku selesai sudah, takkan ku lepas untuk selama-lamanya.